الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita telah melewati dari pembahasan pertama sanad hadis, yakni yang kita akan pelajari dan kita akan dalami adalah hadis yang memiliki sanad. Barakallahu fiikum. Dan untuk kita ketahui hadis itu mu'al atau tidak, ya harus ada sanadnya untuk kita tengok dan kita pelajari. Kalau tidak ada sanadnya, apa yang mau kita teliti? Barakallahu fiikum. Al-marhalatu tsaniyah, tahapan yang kedua, al-bahthu fi ittisalis sanad. Setelah kita tahu hadis ini ada sanadnya, mana sanadnya? Kita pelajari pembahasan tentang apakah sanad ini nyambung atau tidak. Dari antara murid ke gurunya, kemudian ke gurunya lagi, ke atasnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat tsani min syuruti shihhah. Syarat yang kedua dari syarat sahnya satu hadis, ittisalus sanad. Nyambungnya sanad, karena sanad itu silsilah, mata rantai antara satu orang dengan orang yang lainnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing mengatakan aku mendengar dari guruku. Gurunya mengatakan aku mendengar dari guruku. Aku disampaikan kepadaku oleh guruku, dibacakan kepadaku oleh guruku. Aku mendengar sendiri dengan berbagai macam ungkapan yang menunjukkan bahwa antara satu orang dengan rawi berikutnya, rawi, betul-betul nyambung. Tidak terputus. Ittisalus sanad wassalamatu minal inqita'. Dan selamatnya sanad itu dari terputusnya. Maksudnya begini, ketika seorang rawi mengatakan disampaikan oleh guruku atau dari guruku, ternyata antara guru ini dengan murid ini, barakallahu fikum, terpaut jauh. Ini sudah mati, ini belum lahir. Bagaimana bisa nyambung? Barakallahu fikum. Karena rawi-rawi itu akan diketahui kapan dia lahir, kapan dia mati, di mana dia berdomisili, kemana saja dia berpikir berpergian, safar mencari ilmu, siapa saja guru-gurunya. Guru-gurunya ini berapa yang diambil dari guru ini, hadis dari guru ini berapa, dari guru ini berapa, dari murid guru ini berapa. Rinci. Sehingga setiap orang diketahui biografinya. Siapa saja gurunya dan siapa saja murid. Barakallahu fikum. Wa tahaqququ hadha syart yalzamuhu. Dan untuk terpenuhinya syarat ini, syarat nyambung antara satu orang dengan orang yang lainnya, barakallahu fikum. Insyaallah paham sudah sanad itu maksudnya, barakallahu fikum. Misalnya Imam Al-Bukhari berkata, haddatsani fulan dan seterusnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya barakallahu fikum. Kita ambilkan contoh misalnya. Baik. Ketika Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsani Muhammad bin Abdullah bin Haushab, wala haddatsana Abdul Wahhab, wala haddatsana Khalid an Ikrimah an Ibn Abbas. Ini semuanya dikatakan sanad rawi yang ada dalam sanad ini. Baik. Ini namanya sanad. Setiap orang menyandarkan ke gurunya. Menyandarkan ke gurunya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan guru terakhir. Barakallahu fikum. Dan ucapannya lah yang akan diriwayatkan. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Contohnya Muhammad bin Abdullah Ibnu Haushab mengatakan haddatsana Abdul Wahhab, disampaikan kepada kami oleh Abdul Wahhab, gurunya. Abdul Wahab ini mengatakan haddatsana Khalid, telah disampaikan kepada kami oleh Khalid. Khalid mengatakan disampaikan kepada kami oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ini namanya sanad, menyandarkan, saling menyandarkan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita katakan sanad ini nyambung, barakallahu fikum, yang pertama harus dilakukan adalah dan dipastikan, satu, thubutu sama'i kulli rawin min ruwati sanadi min syekhihi alladhi rawa anhu hadal hadis. Thubutu sama', setiap rawi mengatakan telah disampaikan kepada kami oleh si fulan, yakni mendengar langsung, sama'. Setiap rawi mengatakan telah disampaikan kepada kami, atau kami mendengar, atau dibacakan kepada kami. Kullu rawin, setiap rawi, min ruwati sanad, dari rawi-rawi sanad tersebut, min syaikhihi, dari gurunya, alladhi rawa anhu hadal hadith, yang diriwayatkan daripadanya hadis ini. Walisa hadha ma'nahu ayyu sarriha kullu rawin bisama min syaikhihi. Ini bukan berarti semua orang harus mengatakan aku mendengar langsung dari guru. Barakallahu fikum. Fahada madhabun syad, karena ini persyaratan merupakan madhab yang menyimpang. Lam yukirruhul ulama. Barakallahu fikum. Tidak disepakati oleh para ulama ahli hadis. Wa innamal maqsulu min dalika thubutu sama'i kulli rawi min syekhihi alal umum. Yani yang dikatakan di sini mendengar, innamal maqsud min dalika thubutu sama, bahwa si fulan memang berguru dari guru ini dan memang diakui sebagai murid. Sama kullu rawin min syekhi, setiap rawi meriwayatkan dari gurunya yang sudah dia pernah dengar hadis itu dari sang guru tersebut secara umum. Baik, barakallahu fikum. Saya misal kalau kita mengatakan si fulan muridnya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, paham barakallahu fikum, atau muridnya Syekh bin Baz rahimahullah, atau muridnya Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Jadi kenapa? Karena dulu pernah berguru di tempatnya, hadir di majlisnya, mendengar ucapan. Barakallahu fikum. Namanya sama. Pernah mendengar ucapannya. Baik. Min syekhihi, kullu rawin, ini thubutu sama'i kulli wahidin kullu rawin min syekhihi alal umum wa laysa fi hadzal haditsi ala wajhil khusus. Bukan hadis ini secara khusus harus dia mengatakan aku mendengar langsung dengan telingaku hadis ini dari guruku fulan, tidak mesti harus demikian. Fa idza sarraha bis sama'i min syekhi fi khabarin muayyanah kana ziyadatu ilmin tufidu wa la tadur. Fa idza sarraha bis sama'i min syekhi fi khabarin muayyanah, kalau memang sengaja-sengaja dia mengatakan aku dengar bukan cuma satu kali, dua kali, tiga kali, aku dengar ini dari guruku, nah, ini kan satu tambahan barakallahu. Dan semua hadis yang dia riwayatkan harus dia ucapkan ucapan ini. Barakallahu. Yang penting dia sudah pernah mendengar gurunya dan diakui bahwa dia pernah mendengar dari guru tersebut. Maka apa yang diucapkan kita percaya bahwa dia telah mendengarkannya. Apalagi ditopang dengan riwayatan-riwayatan yang lainnya yang sederajat dengannya. Karena bukan cuma dia sendiri biasanya. Ada teman-temannya. Barakallahu. Baik. Apalagi ma'ruf, guru ini, syekh ini lama menyampaikan hadis, puluhan tahun. Tentunya ada murid senior, barakallahu fikum, ada murid pertengahan, ada murid belakangan. Baik. Wa kullu rawin wa laysa fi hadzal haditsi ala wajhil khususi, fa idza sarraha bis sama'i min syekhihi bi khabarin muayyanah bi 'ainihi kana ziyadatu 'ilmin tufidu wa la tadur. Tambahan ilmu yang barakallahu fikum tufid, yang memberikan manfaat dan tidaklah memudaratkan. Yang pertama, ada sama' bahwa sang murid memang pernah bertemu dan mendengar dari sang guru tersebut. Yang kedua, thubutu sama' man wusifa bit tadlis. Baik. Tubutu sama man wusifa bitadlis. Akan tetapi kalau rawi itu disifati dengan sifatut tadlis, maka harus dia terang-terangan menyatakan aku mendengar. Kalau cuma dengar, dia mengatakan dari guru, dari si fulan. Kalau cuma sadar dari si fulan, kan boleh jadi melalui orang lain ke si fulan tersebut. Paham barakallahu fikum? Kalau orang itu tidak ma'ruf dengan tadlis, biar dia mengatakan dari si fulan, orang sudah percaya. Tapi kalau ma'ruf dengan tadlis dia, maka harus kita pertegas. Sebagaimana rawi-rawi terhadap gurunya, terkadang begitu. Kalau dia tahu gurunya ini mudallis, dia mengatakan, sami'tahu min fulan. Ditanya gurunya, apakah betul engkau mendengar hadis ini langsung dari si fulan? Dia akan mengatakan, la bal sami'tuhu min fulan an fulan. Barakallahu. Kalau dipastikan, baru dia menyebutkan jalan yang sesungguhnya. Subhanallah. Apalagi hadisnya hadis mu'an-an. An dari an. Jadi kalau dia mudallis, harus dipertegas, diperjelas bahwa hadis itu betul-betul dia dengar langsung dari guru. Taib. Thubutu sama'i man usifa bitadlis mimman rawa'anhu. Fi kulli khabarin ala wajhil khusus. Di setiap hadis. Di setiap hadis yang dia khabarkan. Ini harus diperjelas. Tapi kalau memang dia, rawi itu tidak memiliki sifat tadlis, maka tidak perlu ini. Tapi kalau guru itu atau rawi itu memiliki sifat ini, maka setiap hadis yang disampaikan harus dia perjelas bahwa ini memang aku dengar langsung. Barakallahu fikum. Fal wasfu bitadlis naw'un jarh, naw'u jarhin. Karena was sifat tadlis ini semacam atau semisal jarh, celaan untuk seorang rawi. Celaan atau cacat bagi seorang rawi. Yalzamu ma'ahu tasrih bisama. Harus, kalau orang itu rawi itu sudah disifati dengan sifat tadlis, yalzamu ma'ahu tasrih. Harus dia memperjelas bahwa hadis ini memang dia dengar dari gurunya. Li isbati intifa'i hadal jarh anhu fi hadhir riwayat. Agar supaya ternafikannya sifat ini dari orang tersebut pada riwayatannya ini. Jadi setiap dia meriwayatkan harus dia memperjelas bahwa itu dia dengar langsung dari sang guru. Barakallahu fikum. Karena kalau dia bukan mudallis, dia akan sebutkan apa adanya. Dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan. Barakallahu fikum. Subhanallah. Misalnya, rawi ini, rawi mudallis ini, barakallahu fikum, mendengar hadis dari gurunya A ini cuma 4 hadis yang dia dengar langsung. Selebihnya, itu dia tidak dengar langsung, tapi melalui orang lain. Paham berlebih? Baik. Kalau dia mau subit, kalau memang dia tidak tadlis, dia akan menyampaikan dari si fulan dari gurunya. Dari fulan dari gurunya. Barakallahu fikum. Baik. Yang dia dengar langsung, dia langsungkan ke atas. Dari guru langsung. Kalau dia tidak memiliki sifat tadlis. Nah kalau dia mudallis, terkadang dia menyebutkan langsung, terkadang juga tidak. Padahal tidak semua yang diriwayatkan dari sang guru ini, betul-betul dia dengar langsung. Maka ketika orang ini memiliki sifat tadlis, setiap hadis yang diriwayatkan dari sang guru harus dia diperjelas. Dengar langsung atau tidak. Barakallahu fikum. Karena tadlis ini merupakan celaan terhadap seorang rawi. Kalau dia mengatakan saya mendengar langsung sami'tuhu, maka tertolaklah keraguan barakallahu fikum dari kemungkinan melalui orang lain dari sang guru tersebut. Masya Allah. Yang ketiga, at-tahqiq minas sama'i min adamihi fi man yushtabah amruhu. At-tahqiq dipertegas, diperjelas. Minas sama min adamihi, dengar langsung atau tidak, fi man yushtabahu amruh, pada seorang rawi atau pada satu permasalahan, yushtabahu amruh, yang tidak jelas, akan tetapi bahkan tersamarkan perkaranya. Fa ba'dur ruwah qad yathbutu lahum as-sama' min ba'dil masyayikh wal ba'd al-akhar yakhtalifu ahlul ilmi fihi fa yathbutu ba'dhum sama' ar-rawi minhum wa yunfihi al-ba'd al-akhar fa ba'd ar-ruwah qad yathbutu lahum as-sama' min ba'dil masyayikh. Sebagian rawi menetapkan yuthbitu lahum as-sama min ba'di al-masyayikh, dia menetapkan bahwa dia mendengar dari guru-guru ini. Wa ba'dul akhar yakhtalifu ahlul ilmi fihi, sebagian yang lagi para ulama belakangan berselisih apakah ini mendengar langsung dari gurunya ini atau tidak. Sebagian mengatakan oh dia mendengar langsung, sebagian mengatakan tidak. Barakallahu fikum. Subhanallah. Karena boleh jadi seorang rawi bertemu dengan sang guru muhaddis tapi dia tidak mendengar hadis daripadanya. Cuma sekedar bertemu saja. Sekedar bertemu. Dia tidak mendengar riwayatan hadis daripadanya. Barakallahu fikum. Misalu dalika, contohnya. الاختلاف بين أهل العلم في سماع يحيى بن أبي كثير بن زيد بن سلام. Perselisihan para ulama ahlul hadis di sama Yahya bin Katsir tentang Yahya bin Katsir apakah mendengar hadis dari Zaid bin Salam di sini. Zaid bin Salam. Faqala Ibnu Ma'in lam yalqahu. Berkata Ibnu Ma'in, Yahya bin Abi Katsir tidak pernah bertemu dengan Zaid bin Salam. Ya begitu. Ibnu Ma'in menafikannya. Wa amal Imam Ahmad fasa'alahu al-Asram, adapun Imam Ahmad telah ditanya oleh al-Asram, Yahya sami'a min Zaid. Jadi Imam Ahmad mengatakan Yahya, yakni Yahya bin Katsir telah mendengar hadis dari Zaid. Faqala Ahmad, ya afan. Yahya sami'a min Zaid, faqala Ahmad ma asbahahu. Yani ya sepertinya. Fa inda wuqu'i mithli hadzal ikhtilafi min sama'i rawin min ahli al-mashyakh la budda min dirasati murajjihati kulli qaulin. Maka kondisi yang seperti ini, apakah si fulan mendengar dari guru ini atau tidak? Satu mengatakan mendengar, satu mengatakan tidak, maka perlu untuk ditengok secara rinci untuk memastikan dan mengumpulkan di antara dua pendapat ulama ini. Masya Allah. Baik. Fa'amma sebagai contoh. Fa'amma murajjihatul qawlil awwal, adapun sebagai penyokong, penopang pendapat pertama. Yakni Yahya bin Katsir tidak mendengar dari Zaid. Dan merupakan pendapat Ibnu Ma'in. Yang memperkuat pendapat ini, Ma ruya an Husain al-Mu'allim qala li Yahya bin Abi Katsir kullu syai' min Abi Salam innama huwa kitabun. Baik. Diriwayatkan oleh Husain al-Mu'allim qala li Yahya, berkata kepadaku Yahya ibn Abi Katsir, kullu syai'in an Abi Salam innama huwa kitab. Semua yang aku riwayatkan dari apa? Kullu syai'in an Abi Salam Sa'id siapa ini? Sa'id bin Salam. Baik. Kullu syai'in an Abi Salam di sini. Abi Salam. Zaid bin Salam. Ibnu Salam mestinya. Barakallahu fikum. Khairan insyaallah. Semua yang datang dari Ibnu Salam. Mana ini? Baik. Kullu syai'in an Abi Salam innama huwa kitab. Kitab yakni kitab, yakni bukan mendengar langsung tapi periwayatan kitab. Barakallahu fikum. Wa qala Muawiyah bin Salam akhu Zaid, berkata Muawiyah bin Salam saudaranya Zaid bin Salam, akhadha minni Yahya bin Abi Katsir kutuba akhi Zaid bin Salam. jelas ucapan Ibnu Ma'in lebih kuat. Karena Muawiyah ibn Salam, saudaranya Zaid, mengatakan akhadha minni Yahya ibn Katsir, telah diambil dari aku oleh Yahya ibn Katsir kitabnya saudaraku Zaid ibn Salam. Jadi Zaid ibn Salam tidak pernah bertemu dengan siapa? Yahya ibn Abi Katsir. Paham barakallahu fikum. Wa amma murajjihatul qawli tsani, adapun penyokong pendapat yang kedua bahwa mendengar fal mu'asarah wa thubutus sama fi aktsari min hadis. Barakallahu fikum. Mu'asarah, mu'asarah itu sezaman. Mu'asarah seorang rawi. Karena boleh jadi orang sezaman tapi tidak pernah bertemu. Paham barakallahu fikum. Lah kita dengan Syekh Albani satu zaman, dianggap satu zaman karena kita hidup di saat Al-Imam Albani masih hidup. Barakallahu fikum. Kita hidup di zaman Ibnu Baz rahimahullah taala masih hidup. Tapi apakah kita pernah bertemu dengan kedua ulama ini? Kan tidak. Apalagi mendengar langsung dari ucapannya. Ya boleh jadi kita mendengarnya dari rekaman-rekamannya, tapi untuk bertemu langsung dan mendengar langsung suara beliau kan tidak pernah. Masya Allah. Baik. Penyokong pendapat yang kedua ini, barakallahu fikum, yang menunjukkan bahwa Yahya bin Abi Katsir bertemu dengan Zaid ibn Salam, ma akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibn Hibban dalam kitab Mawarid wal ajuri bisyariah wa ghairuhum min turuq, dan yang lainnya dari para ulama dari beberapa jalan, an Yahya bin Abi Katsir an Zaid an Abi Salam an Zaid an Abi Salam al Harith al Asy'ari marfu'a, inna Allah tabarak wa taala amara Yahya ibn Zakaria bi khamsi kalimat al hadis. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tabarak wa taala memerintahkan Yahya ibn Zakaria bi khamsi kalimat, menyampaikan 5 kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadith waqad sarrah Yahya bis-sama'i min Zaid fi riwayat Ibn Hibban wal-Ajurri. Kalau dalam riwayat Ahmad dan Tirmidzi ini, Yahya ibn Katsir masih mengatakan an. Sementara di riwayat Ibn Hibban dan Al-Ajurri, beliau Yahya ibn Katsir langsung mengatakan haddatsani atau akhbarani bis-sama'. Masya Allah. Taib. Insya Allah bisa dipahami ini pembahasan tentang masalah ittisalus sanad. Ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Taib. Ini sangat barakallahu fikum teliti, dan hanya di umat ini yang seperti ini modelnya. Taib. Dan di tangan ahlus sunnah seperti ini modelnya. Barakallahu fikum. Masih tertata rapi sampai zaman sekarang ini, setiap rawi dengan biografinya. Barakallahu fikum. Apakah si fulan ini sang murid bertemu dengan sang guru yang dikatakan gurunya yang dia mendengar daripadanya, dan seterusnya. Dan setiap rawi ada gurunya, ada murid. Kapan lahir, kapan meninggal dunia, di mana saja dia berdomisili, kemana saja dia pergi. Berapa hadis yang diriwayatkan dari gurunya ini, gurunya ini, gurunya ini, gurunya ini, dan seterusnya, barakallahu fiik. Sehingga bisa dipastikan dia mendengar langsung atau tidak. Barakallahu fiik. Kita cukupkan sampai sini. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.